بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ومنه ما ليس كذلك. Dan di antara hadis-hadis yang sahih ada yang hadis tersebut umat tidaklah mengambilnya dengan penerimaan, yakni idza kana dunal haditsil hasani au hasanan mukhtalafun fi tashihihi au sahihun aidan mukhtalafun fi tashihihi, yaitu apabila hadis tersebut, yaitu hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan, selain hadis hasan, yaitu tingkatannya di bawah hadis hasan, atau hadis hasan yang diperselisihkan kesahihannya, atau hadis yang sahih juga yang diperselisihkan kesahihannya. Fahada yakhtalifu amma idza thabata 'anil rasuli 'alaihi salatu wassalamu bitariqin hasanin aw sahihin wa talaqqathu al-ummatu bil qabuli. Maka ini berbeda dengan apabila suatu hadis datang dari Rasul alaihi salatu wassalam dengan jalan yang hasan atau sahih dan umat mengambilnya dengan penuh penerimaan. Sedikit koreksi penerjemahan di awal tadi, wa minhu ma laisa kadzalika, tadi kami terjemahkan dengan dan di antara hadis yang sahih yang benar dan di antara hadis ahad dan di antara hadis ahad yang datang dari sedikit jalan periwayatan ada yang umat tidak mengambilnya dengan penerimaan. Fa innahu yujibul ilma wa yajibul akhdhu bihi fil aqaidi wal ibadati. Maka sesungguhnya hadis tersebut, yaitu hadis hasan atau sahih yang umat mengambilnya dengan penuh penerimaan, mewajibkan untuk mengilmuinya dan wajib mengambilnya, baik di dalam perkara akidah maupun ibadah. Wala yajuzu tarku syai'in minhu, dan tidak boleh meninggalkan sesuatu pun dari hadis tersebut. Wa 'ala at-tafsil alladhi dzakarnahu fi khabaril ahadi wa mauqifil ulama'i minhu, dan dengan perincian yang telah kami sebutkan tentang hadis-hadis ahad yang datang dari sedikit jalan periwayatan dan sikap ulama tentangnya. Qala wa zamanuka khasatan zamanu su'in fattaqillaha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan zamanmu secara khusus, yaitu zaman beliau, merupakan zaman keburukan, maka bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala. Yatahaddatsu an zamanihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berbicara tentang zaman beliau. Wa ma yadri anna ma ja'a ba'dahu syarrun mimma fi zamanihi. Dan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tidak mengetahui bahwa yang datang setelahnya lebih buruk daripada apa yang ada di zaman beliau. Fattakhsisu bi zamanihi binisbati lima salafa. Maka pengkhususan zaman beliau dibandingkan dengan zaman yang telah lewat. Lakin lima ba'dahu faqad ja'a ma huwa syarrun minal umuri allati kanat fi zamanihi. Akan tetapi dibandingkan dengan zaman yang setelahnya, sungguh datang perkara yang lebih buruk daripada perkara-perkara yang ada di zaman beliau. Wa unasun syarrun minan nasil ladhina kanu fi zamanihi. Dan datang orang-orang yang lebih buruk daripada orang-orang yang ada di zaman beliau. Faqad dhahara fi hadhihi al-a'suri asy-syu'iyyatu wal-'almaniyyatu wa tatawwarat al-batiniyyatu wa tatawwara al-ilhad wal-'iyad billahi. Sungguh muncul di zaman-zaman ini orang-orang komunis, orang-orang sekuler, muncul orang-orang batiniyah dan orang-orang yang menyimpang yang kafir, wal'iyadu billah, wa aqamu duwalan daulata Rusia, daulata Sini, wa ba'dad duwalil arabiyyati hakamaha unasun syu'iyyuna kama hasala fi Adnin. Dan mereka mendirikan negara-negara negara Rusia, negara Cina, dan sebagian negara-negara Arab diperintah oleh orang-orang komunis. Sebagaimana terjadi di Aden. Wabathiyuna wahum ikhwanus suyu'iyina, dan orang-orang Ba'athiyun, dan mereka adalah saudara-saudaranya orang-orang komunis. Kama hasala fil Iraqi wa ghairihi, sebagaimana terjadi di Irak dan selainnya. Asyarru zada wastafhala, keburukan bertambah dan semakin parah. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah datang kepada kalian satu zaman pun melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk darinya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Fi ahdil muallifi kanatil ummatu tahta rayatin wahidatin takriban illa rayatal andalusi. Di zaman muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, umat Islam berada di bawah satu bendera kurang lebih, kecuali bendera Andalus. Wa kanatil ummatu afdala minal ana bi'asharatil marrati, dan umat ini, umat Islam di masa al-imam al-barbahari rahimahullah, puluhan kali lebih utama daripada sekarang ini. Nas'alullah al-afiyata, kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Illa annahu la tazalu ta'ifatun min ummatil islami alal haqqi hatta ya'tiya wa'dullahi. Kecuali senantiasa ada suatu golongan dari umat Islam yang berada di atas kebenaran sampai datangnya janji Allah Ta'ala. Wa ahyanan tazharu biquwatin takunu laha syaukatun, dan terkadang golongan tersebut nampak dengan kuat, memiliki kekuatan. Wa ahyanan tad'ufu, dan terkadang golongan tersebut lemah. Walakinnaha baqiyatun, akan tetapi golongan tersebut yang berada di atas kebenaran akan senantiasa ada. Abqahallahu litakuma bihal hujjatu alal kuffari wa ala ahlil bid'i wala siyamal mu'anidina minhum. Allah subhanahu wa ta'ala membuat golongan tersebut senantiasa ada agar tegak dengan mereka hujjah terhadap orang-orang kafir, terhadap ahlul bid'ah, terlebih orang-orang yang menentang di antara mereka. Fa inna dinallahi baqin ila yaumil qiyamati, wa hujjatullahi qa'imatun. Karena sesungguhnya agama Allah akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan hujjah Allah Ta'ala akan terus tegak. Walladhi yaqumu bihadihil hujjati hum haulai insya'allahu. Dan orang yang menegakkan hujjah ini adalah mereka ini. Golongan yang di atas kebenaran ini insyaallah. Wa min huna akhadha al-imam Ahmad rahimahullahu anna al-ijtihad fi hadhihi al-ummati la yanqati'u. Dan dari sini al-imam Ahmad rahimahullah mengambil bahwasanya ijtihad di dalam umat ini tidak akan terputus. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullahi. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran dalam keadaan unggul, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya janji Allah Ta'ala. Wala syakka anna fihim mujtahidina walillahil hamdu yaqumuna bil hujjati ala man hada an manhajillahi azza wa jalla wa ala al kafirin al wadihina. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa di antara mereka golongan yang di atas kebenaran tersebut ada para mujtahidin, para ahli ijtihad. Walillahil hamd, yang mereka menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir yang jelas kekafirannya. Su'alun, pertanyaan. Idza radda syakhsu hadithan wa huwa yara annahu hadithun sahihun, apa hukum tatkala seseorang menolak sebuah hadis padahal ia memandang bahwa hadis tersebut sahih? Al-jawabu jawabannya, qad yakfuru idza kana biduni udhrin. Bisa jadi ia kafir apabila ia menolak hadis tersebut tanpa ada udhur. Hada yakfuru wal'iyadu billahi inda ba'di ahlil ilmi. Orang ini kafir wal'iyadu billah menurut sebagian ulama. Su'alun, pertanyaan. Al-hadithu alladhi talaqathu al-ummatu bil-qabuli ba'dul ahadithi da'ifatun wa yuqalu talaqathu al-ummatu bil-qabuli hal li syakhsin an yaruddahu lida'fihi. Tentang hadis yang umat mengambilnya dengan penuh penerimaan. Sebagian hadis-hadis tersebut da'if, lemah. Dan dikatakan bahwa umat mengambil hadis-hadis tersebut dengan penuh penerimaan. Apakah boleh bagi seseorang untuk menolak hadis-hadis tersebut yang umat menerimanya dengan penuh penerimaan, tapi hadis tersebut da'if, lemah? Apakah boleh seseorang menolaknya karena kelemahan hadis tersebut? Al-jawabu, jawabannya, la yajuzu, tidak boleh. Al-hadithu da'ifu, idza talaqqathu al-ummatu bil-qabuli, yajibul amalu bihi. Hadis yang da'if, yang lemah, yang tidak sahih, apabila umat menerimanya dengan penuh penerimaan, wajib diamalkan. Wala yajuzu radduhu, tidak boleh menolaknya. Li'annahu wa in kana da'ifan, fa inna ma'nahu sahihun. Karena meskipun hadis tersebut da'if, lemah, namun maknanya benar. Wad-dalilu ala sihhati ma'nahu ijma'ul ummati ala qabulihi. Li'anna al-ummata la tajtami'u ala dalalatin. La tajtami'u hadihi al-ummatu ala dalalatin. Dan dalil yang menunjukkan kebenaran maknanya, makna hadis yang tidak sahih tersebut, adalah kesepakatan umat ini untuk menerima hadis tersebut. Karena umat ini tidak mungkin bersatu di atas sebuah kesesatan. Umat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Su'alun, pertanyaan. Man yakulu innahu la yuwafiqul qur'ana awil waqi'ah. Apa hukum orang yang mengatakan bahwa sebuah hadis yang sahih tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan kenyataan? Al-Jim, jawabannya, hadha alladhi yaqulu hadha la yu'minu bisihhatihi. Orang ini yang mengucapkan ucapan ini, ia tidak mengimani kebenaran hadis tersebut. Yasihu indahul isnadu, lakin yaral matna batilan. Sanad hadis tersebut sahih menurutnya, tapi matannya, ia berpandangan bahwa matannya batil. Kal Ghazali, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Indahu syubhatun, padanya terdapat syubhat. Ya'ni sahihun indaka ma huwa sahihun indi. Yaitu hadis tersebut sahih menurutmu, tidak sahih menurutku. Bukan karena matannya yang tidak sahih, tapi bukan karena sanadnya yang tidak sahih, tapi matannya. Wahada dolalun, dan ini merupakan kesesatan. Wattiba'un lil hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Walladhi indahu hadihi syubahu, tudalliluhu lakin la tukaffiruhu. Dan orang yang padanya terdapat syubhat-syubhat ini, engkau menghukuminya dengan kesesatan, namun engkau tidak mengkafirkannya. Su'alun, pertanyaan. Alaysa tarkuha fi kalamil musannifi yuhmalu alal inkari mutlaqan? Bukankah meninggalkan as-sunnah di dalam ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah dimaknakan dengan mengingkarinya secara mutlak? Al-jawabu jawabannya huwa kadzalika, memang demikian. Wa hadzal ladzi hamalnahu 'alaihi nahnu, dan inilah makna yang kami sebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.